Mas Gareng. Nun. Gandeng mriki menika nuwun sewu mayoritas agamipun Islam. Supados Pak Raharjo wilujeng gesangipun mantan manggih rubeda. Mbok monggo dipun selawati Mas Gareng. Selawatan. Nggih. Supados sawipun saged ndayani dhateng katentremanipun warga ing Duren. Nggih. Mriki niki mboten ngguroni ning anu atur pepemut. Nggih. Monggo. Padang rembulan rembulane tangga-tangga siji yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Rembulane bunder sesar yen pengen nurep lumayan gonmu sholat kudu sing bener. Tani solate ojo nganti lali opo maneh yen wayatan dur solate jadi undur undur. Garap sawah solate ojo nganti wegah opo maneh yen wayah panen solate ojo nganti leren. Malah wong ciblon. Terus nang. Oh, mleh ta, Pak? Loh, urung lu rampung. Repote yen dadi dalang belah iki. Tansah sungkem lan sembahyang. Adalang kian om surata. Solate wis genep lima. Presiden, presiden. Repote dadi presiden. Solate wis mesti kopen. Apa sinden asmane Mbak Darsini? Sregep solat lan sregep ngaji. Yeah. dadi yoga solate blas ora ana apa meneh sing tukang ngendang ora tau salat seneng wedoan. Ya syukur. Kowe ngelelek karo pengendang, pengendange pengemudi kok dielek-elek. Wis ora gelem ngudeni saiki. Ah mboten kula elek napa ning ngendangi medhotke usus kok, Pak. Kok iso? Ah joget ta mboten joget to. Ngaten digedadap-gedadap ngoten. Kuwi jenenge olahraga. Olahraga kok bengi salah mangsa niku. Ora kendang ya ora paten. Ya jemutungan ta. Repot e dadi dagelan. Wah iki dagelan iki. Tansah sungkem mring pangeran. Aduh. Dagelan jenenge Gareng. Rupane ganteng. Omae mentereng. Aduh. Omah sewan. Oh. Ora ding wis ndi dalem dhewe. Wow, masa mau dikendangi kepenak tabuhi penak bareng kula tiba dagelan terus tungtak tungtak. Ya ben cetha piye karepe lan. Oh pancen gen dagelan kudu saire kudu cetha, Pak. Nggih sing cetha saire. Merga nggih wong piyai luhur dadi. Piyai leluhur ya ngono iki. Luhur, Pak. Lah iya jare leluhur. Leluhur nu pun mati. Wah ning ora kaya bengi gare nyambut gawe santenan. Kula cucukke kali tebihipun, Pak. Nggih. 9 jam. Semarang mriki. Walah pun nganti bosok teng jero mobil. Pindah ngene kuping kene panas, pindah ngene kene kuping panas. Aku sesuk arep nyewa mobil sing bak bukaan wae malan. Kepengin sketsa talinganipun. Nggih, Pak. Perasa nyambut gawe ning omah wae. Pun tentrem niku. Ah niku mengke sing lara mboten kupinge, Pak. Apane? Terus dadi cangkeme niku. Mboten mangan blangkemen. Nggih mending lara ning anak bojo mangan ngoten lho, Pak. Nggih. Rezeki abot-abote tanggung jawab nyang keluarga ngoten niku. Ngupaya upa. Lah nggih. Aja semengko waton hasil. Aja semengko waton temanja. Kula penate mireng benane mejang bangsa T-ne pripun? T menika kangge pedomanipun tiyang gesang, Pak. Murih slamet kalih sing rubeda kudu rencana saha lelara. Niki ngelmu tuwa, Pak. Yen boten temriki boten kula tokke. Waduh. Mergo mriki kathah tiyang ingkang pinter tukar kawruh adu pengalaman. Nggih. Supaya uripe kepenak nganggo T pinter. T7 niki T7. Angger kula tokke ngeten mengke mesti enten sing ngirim peci kula, Pak. T7. T setunggal niku tujuan. Tujuan. Tiang urip nu kedah gadah tujuan. Orang hidup tanpa tujuan ibarat layang-layang putus dari benangnya tanpa arah tujuan. Ampun keplok riyen dereng bar kok. Mbok seben rasa lega kok. Lho wong pinter kok diselani. Lho ora apa-apa rasa lega ki ben diwutahi kanthi tepuk niku oh. Jenenge nglegake pengen. Nggih nggih. Monggo-monggo keplok-keplok. Lho ya kok sik to. Keplok ora kompak sing kono urung. Nggih, niki T7 itu diwiwiti T1 tujuan. Tujuan. T kedua teken. Teken. Teken niku pegangan hidup. Pegangan hidup. Teken terus T3 tekun. Tekun. T keempat temen. Temen. T kelima terampil. Terampil. T keenam takwa. Takwa. T ketujuh tekan. Tekan. Niki T7 ora tekan. Tekan. Nah niku T9, Pak. Tambah loro. Nggih. Terima takdir. Nek tambah loro cek urung tekan gane. Lah yen wong urip niku mboten terima takdir nggih bakale T10. Napa? Tele-tele, Pak. Loh niki penting dadi wong niku kudu nrimo ing takdir, nrimo ing pandum, paringane Gusti, wong yen ora nrimo ing pandum bagiane guru 100 kok ngrayu sing 1000, akhire uripe dele-dele. Ora neng masyarakat ning pindah neng LP. Oh nggih. Ten niku. Melok ora sah ngoyo-ngoyo. Nggih pun sak titahe mawon. Wis dijatah kali Gusti Allah. Nggih. Nek jatahe sentek mesti bakal dipundhut nyawane wis entek jatahe kok. Lah nggih mboten iso sulaya. Nggih, leres. Ning kula pun panjang anu perpanjangan kontrak, Pak. Oh nggih. Dadi mergo kula tesih dibutuhke tiyang kathah. Nggih. Alih Gusti diperpanjang kontrak kula. Eh. Nggih, dadi kula niku wonge mung nrimo pandum kok. Mula kula diparingi bojo ning teng omah nika nggih pun kula trima. Trima wong pancen niku pandum kula. Nggih. Nggih mung kadang kala golek climenan. Loh. Ndak boleh. Gua mboten ngasal nggih. Nggih. Nggih supaya mboten ngantuk, Pak. Lah nggih. Kula iki ngumpul lho. Kon apa? Garenya Mbak kurune bojone lemune ra elok. Lah wong jenengan nak ngertos nuwak rikala guyang-guyu dereng ngertos yen nesu bojo kula. Bojo kula nuwun nesu mekrok lho, Pak. Samekrok. Engko samono kok lemu. Nah ya tenan lemu lek gare sampean ya kuru sampean. Nggih, nggih. Aku ya tau ro asing karo wedak. Gare sing wedake jan kaya lombok tumpang tahu ae to. Iya. Malah serasi to Pak kari mables kok. Oh temu lombok niku bojo kula niku entuk dhuwur, dhuwur Pak dados gedhe dhuwur. Niku anu Pragawati wonipun. Pragawati? Nggih. Waduh. Pragawati peragaan tanpa busana niku nggih bojo kula. Oh, jenenge edan niku kuwi. Kula openi kula dusi terus dadi ayu niku. Bareng tak dusi kok ketok apik ya tak nggo dhewe. Terus ketok anu rasane tak guyu. Iki ora selawatan to? Nggih leres Rama. Dereng dandang gula napa sanes ayu. Niki wektune omber niki ora kesusu. Remangsaku pesinden kae iki nonton wayang kon gelungan ya. Ora usah ta. Bagane kok dhewe-dhewe iki sampean sik. Nonton wayang kok gelungan. Ndandang kula nggih. Ora delok wayang kuwi ya bagian iku dhewe-dhewe semprul iki ya wong iki. Masa kula nembang dua kali berturut-turut kae saya kae sing pojok kae. Jero siati. Ngetan ngeten tok men. Nem, kok anggar ngene-ngene bagian nembang-nembang pisan bar nembang ngantuk. As. Melek. Oh. Dilarang keras nek nggih kula ngantuk tidak boleh. Wah, kula percaya Pak ngantuk mboten mulo Mbak Rus mau menanggulangi ngantuk nu nganti snack sak tompo entek nika. Malah lemu. Nggih, dandang kula nggih Rama. Nggih, dandang gendis. Kula ngetang kitha Tanah Jawi Serang Banten Tangerang Jakarta Bekasi Krawang Cikampek. Oh, tiba-tiba kernet iki, Truk. Iya. Angger sepi nggih nyambi, Pak. Bokor Cibadak Bandung Purwakarta lan Sukabumi. Yogyakarta Magelang Demak Pati Kudus. Wah, iki jan sewu kutho iki nang iya. Semarang lan Solo Tiga Solo Sragen Madiun Nganjuk Kediri. Jombang Malang Blitar Ki Besuki Banyuwangi Bondowoso Jember. Top. Kuwi tembang kuno kuwi Mas Gareng. Angke pun dangu niku mboten medal mula kula openi. Mboten nggih SD ngoten mlangi nggo ngapalke kutho nggih tembang niku. Kula openi Pak pun nanti pun tekan jek open. Besuki Banyuwangi Bondowoso sayang ora melu aku Bondowoso iki. Jember. Maksa meri. Oh keprok wong iki. Ayo wong dudur cekin. Lah iya. Nggih, terima kasih. Ini lumayan kecepetan ini, Bang. Oh, santai, Pak, nggih. Nggih dilaras ora iso. Ayo, neh, Bang. Monggo lenggah badhe mirsani rigit. Nonton wayang kok gelungan. Pokok lesri anaten. Tujune bojoku kuwi ra pesinden. Lha upamane ki salah sijine ana sing bojoku ngeten kula disiksa dheweke meneng tok. Wah, sesuk meteng. Oh. Njimane malah yang dindi. Tujune mboten bojo kula. Lah nggih ning nggih wah jan gareng ya hebat melawak ijen ya wani kok wadate kanca iki ora kok jane elok ten. Ya ijen wani wong wingi wonten. Lho, ape muni sip. Ditenono kowe. Angger sesuk ana sinden meteng aja sambat. Aku lho niku ndakel ijen pun kulino. Nggih. Wingi wonten Ponosobo nggih dikancani ya, Pak. Oh, nggih to. Telek. Mulane arep gulung ditonton ngisor iki kira-kira resik apa ora. Masih ngerti sinten wong karpete resik kok bareng nyelingkap lu telek. Pojokan kotak lho. Bareng mak nyes ngono. Apa iki? Kok gak telek? Kula nggih ngoten kula boten nyoba bareng kok. Kok gak telek? Nah, telek tenan to. Kadung tekan irung lagi percaya. Iya sira beda ban gembos ae jadi pites. Tunggale ta niku. Nggih. Niki kula baleni mleh ning apalane beda nggih, Pak. Nggih, benten monggo. Ning ya aja kesusu. Nggih. Memperpanjang umur. Heeh. Wingkobabat. Wah, la iki. Tuwak bandeng gresik. Daharan khas Jawa Timur sing wis kondang. Leres. Terus. Surabaya pelabuhan dagang misuwur rujak cingure ane patokane terus piye tembang Jawa ini patok ane patokane no ulun sukon kudu pas pas lho tak semak iki anggere ora pas nggon ulun sukone cowok 50 iya. Apun teh Pak, lah mungkin kalau tombok tuh Pak. Banjir gung tulung agung. Windy sih. Nggih. Lahar Blitar tahu ke diri. Wah, ini tenan. Kediri kundang tahu nih kok. Leres, leres. Dia pun aku dikirim Istiawati. Nih, enggak Pak, nang rasuk tahu gula Pak. Ini wah, jangan. Jangan tak coba jadi kia kaya itu. Wah iya tau. Wah kuning ya lho neng. Wah yang tau tak wang. Ya wah jangan enak aja. Gempi ya. Berarti pasangannya kulong ya Pak. Kulong lak lombok. Oh iya. Kiwaro ponorogo candi boro. Budu. Solo gudeg Yogja mbako kedu Semarang pasare ya i ya terus gadu-gadu Jakarta kedep tes mak aku nyawang selendang biru tahunnya ayo Mbak Setiawati Anbu Anyelai selendang biru. Selendang biru. Kencang alu. Aku disi iya. Aku disi iya aku. Selendang biru. Hamonge Nora tekan batin setiamu. Kur ya. Telah cakepan suwuk grupak monggo. Yasanipun Suwargi Kinarsabdo ing Semarang. Ngantos sepriki tasih sekeca dipun. Oh, saestu masih relevan. Dipun nikmati nggih tasih sekeca dipun caaken nggih tasih pantes. Mula ana tembung macan mati ninggal lulang. Gajah mati ninggal gading. Yen wong mati ninggal jeneng sing arum. Leres Rama. Wah, niku sing kula entos-entosi mugi arum nami kula benjang ana kula sampun boten wonten. Saestu. Sampeyan iso nek sida diabadikan namanya. Untuk jeneng jalan, jalan Gareng lho. Ila ta? Nggih sapa WTS WTS kuwi. aku sih tak golek, aku curiga aku. Aku kok dadekke jeneng dalan iki ra wurung mesti jalan Culika iki. Ora kula susah lho Pak Balung iki. Pripun ta? Kene kemringet nyambut gawe rokok kula ditugeli Bayu, Pak. Kurang gawean kok piye to, Le? Kon ngewangi bapake manu geli rokoke kancane. Wah, sing dimri kali sampeyan kok niku. Paraharjo. Ayo areng apa? Mboten apa-apa. Anjelok penthung wis dipariwo cekake sowan Paraharjo iki jan mulya tenan. Saestu, Pak. Bengine mulya saestu ora kok ngalembono mulya tenan kabeh apa butuhe dicukupi lho. Kabeh ditari menapa, Mas? Karmanipun rokokipun menapa lho. Wah, dumi kabeh. Rompak-rompak lho, ora elok. Kula ledar ya wis ora umum le nyuguh. Kula Pak, kula dereng. Iya. Salah tekamu telat. Wah, ngene iki lha iki lho, niki kangge conto. Nah, wong ki angger nyambut gawe nganti cilik telat loro ora mlebu, nggih. Kuwi bakal rugi dhewe. Saestu. Kula dugi telat nggih wis mlaku kadoan ora keduman rokok. Neng yang ngeten iki ilang gelok kula mergi sing mirsani antem tentrem gatosaken dalem. Membanggakan yang nyambut gawe nggih penonton ngeten iki. Leres Rama. Bombong sing nyambut gawe. Pun gelo saged ical. Mungkin kesel iso ilang. Nggih tetep ilang. Nggih ilang rokok ngetugel kabeh nggih to. Ah niku sing mboten ilang. Nggih, terima kasih Mas Gareng. Nggih Rama. Wonten awula ingkang kula tampi menika. Kagem Pak Petruk, pimpinan dan segenap karyawan Aini Record. Wah. Nyunulakon titipane anak putu. Menika katur Bapak HS Raharjo sak keluarga. Nggih. So para pamriksa lan pandemen wayang kulit, ugi katur para agen lan pengecer VCD produksi Aini Record. Nggih. Saking kula Mas Edi Korlap Aini Record. Ya, niki. Monggo titipan anak putu menika nggih. Elek-elek ya gayane Petruk dhewe. Kianom Surata ingkang damel Bapak Ibu. Nggih. Mila kula menghimbau dhateng para kadang dalang sedaya menawi ngedalken lagu mongko ngerti sing ngangkit lagu nggih diatur kiasmane. Nggih to. Nggih, nggih, menawa menghargai salah. Menghargai sing nyoso lagu. Nggih, nggih Rama nggih. Nggih to. Monggo keparenge dipun purwakani mawi bawa. Ingkang ngasta sinten no? Para kadang pira swara. Nggih. Monggo. Kawiwitan saking Pak Giar Tarumin monggo. Dandang gula titipan Mas, monggo. Ya, yeah. Dandang gula titipan pelok parete barang, monggo. Monggo. Kita among hatos pa pelih sejarae. Kewajiban kang satu menika nyiraturaken dhumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Kuswianto SPD. Nggih. Iki katur dhateng Bapak kami sepuh, Bapak Lukito. Nggih. Rumeksa titipan ira Lestari. Gandeng mriki dipun kupengi warna mila mereka ngemutaken pelestarian hutan. Iya. Dikambleng balungane cah. Monggo. Payo padha nindakno. Reng. Mas Gareng. Ngaten nggih, dados alas gunung no titipanipun anak putu. Iya, dudu ndek mbahmu, mulo wajib dilestareke, wajib dijogo sing tenang. Nika nggih pepemut menika. Marga nek alas kuwi dicolongi kayune ora iso nandu banyu, malah nyebabaken banjir. Banjir gogrok erosi. Leres, nggih, nggih. Wah, begini iki oleh bancake putrane anakku, anak Mas Ataya Ramadan Raharjo panjen. Nggih, panjen iki nganu disembadani tenang. Anu niki sok glogok banyu genthong paribasane. Ngaten dadi mboten niki sing diarani yen yo yo yo yen ora yo ora. Tembung liya yen wani ya aja wedi-wedi nek wedi ya aja wani-wani. Leres Rama Njil leres niki pun wayan nanggori piyai kados Pak Sukmo Raharjo ngaten niku Pak Haji niki pun wacan 1001. Wis dahar meneh lho wis metu dahan meneh. Iki kula ora nyambut gawe guru mangan terus. Ha iya ten. Wajan. Wah, rada pedes lho aku. Ada kaya ning warung ning depot iki masane iki. Terus obo. Om, Pak Dalang. Nggih. Damel tombo kangen dalah maremo mentong. Nyuwun sambel kemangi. Wah. Eh. Saking embane warga Duren. Bapak Lukito Pak Lukito ngrasake sambel kemangi. Ingkang wonten mangkene dalu menika mboten wonten sambel kemangi, Pak, wonten. Iki tembang. Kula wastani sambel pecel, Pak. Nggih. Menika tembang yasanipun Cak Supali. Supali saking Surabaya. Leres. Mbak Pahmi, monggo. Mi ayo Mi. Menika dipun aturaken. Ayo nyambut gawe sik. Ayo Mi, ora mangan wae Mi. Ora, ora. Monggo para katang sambel kemangi. Monggo Pak Lukito dipun resepi menika pasukan sambel kemangi. Monggo. Ayo. Thank you. kali oleh manembah. Nggih kalih golek napas niki, Pak. Ngoten niku nek pendhubu iki dalep sing wedok ya ora kersa mijeti ngene. Wah, alah nggih wau. Turu mengkurup wau, Pak. Niki gelem, Pak, ngeten niki dugi ngoten pun ngaglah ing Bantala. Lah nggih. Dadi gateng dirayang wong loro. Nggih, cemawis. Gendon rukun nggih. Bakune pun cemawis kok. Napa cemawis niku? Nggih, ubo rampe dedaharan sak. Oh nggih. Turutipun. Monggo lek dahar lho, Mas. Ya aja serik to, pancen waktune dhewe-dhewe. Nggih, pancen iki nganu ngaturi wekdal kalian kanca-kanca pradangga. Nggih. Aduh, alhamdulillah rezeki. Menika wau wonten pamundhut saking pirsawan secara langsung. Menapa, Rama? Kutute urung manggung. Wah, niki. Kedah wajib. Hukume wajib. Nggih. Ngiras-ngiras kangge gegraden kagem benjing dalu. Te kaya sinden ajaran. Ayo, kutut manggung. Monggo menika kepareng Mbak Rosyati dados godhong kates. Kates gawe lega. Kutut manggung kok doyan pecel. Kajenge anu ten swara iso harum kan sambel. Nggih. Ya sliliten barang lho, Pak. Iya, Pak. Dadamu. Iya, Pak. Monggo lho dahar lho. Monggo katuraken kutut manggung meet in Mbak Rosyati. Amin. Kopi. Ya luru-luru iki. Tarato. Totte. Itu terpanjang suaranya Mbak Rus elok tenang Mbak iya wah nyenengke ya bang dia omongi ya ya banternya orang ini kotaknya ngantem lempeng gitu ini ngopo apa jenengan suruh bok ini kewau kok ini curahan hati kok enggak Pak ini ngergeke bos ngger wah ya ngombe meneh Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Untuk manggung pengrawit dah mangan kerupuk bareng mbah suwarin dong kerupuk liane kerupuk lu mangan karak kok bareng nanti liane kerupuk lu saya ngetuk kuih duduk kerupuk kuih tisu tisu kok dikira kerupuk ini ngetuk kok saya betak kayak mau mangan karo merem di patah sebelah dengan gitu tisu kok dikira kerupuk kok alat menteng Dwijaya secara keterajatan tisu dikira kerupuk kerupuk ya kerupuk iya nganggu piring ini waduh ini juga kok angin untuk dikira kubis tiba kembangan piring iya Kumpul mon, iya aku wah jatah senang. Seru nih mon, iya mangen janelak cantik rong piring janelak janelak. Ya baik mumpung itu kempul saya pak, begini teng mola sapa kempul kong. Oh ane udah kempul dunia anu di tabur mau nenek ini nabun. Lo kok iso? Nggih, jir, jir. Mereka kempulnya pecah. Dobel loro mun. Ya. Kang. Dobel telu mun. Wedhe jan. Mangun nek ra mendem apik lho. Ya ora enak ya gawe mendem kok pateni dhewe. Pateni. Angger mendem kancane. Wong mati kancane iki. Pejahe niku. Gang nem mon, iya. Mangga mangga, mangga mangga, mangga mangga Mas Petro. Pilih Petro gede dura ya. Pilih lebih garing apa? Cili kayak urat neng. Malah ngirit. Malah enteng kok. Iya. Ini dibuntel seraro. Mangga mangga. Iya. Mangga mangga. Heeh. Mangga mangga mangga mangga mangga. Ngene. Mangga. Snack sak tumpuk. Wah enggak sirik. Sirik nang. Wong wedok yang ngertak tolak cintane lak. Alah lah, sampai uceng ngono nek. Ane lak ora kelangan deleg. Kaya uceng, mburu uceng kelangan deleg padha ae. Ini jeng rawuhipun Pak Karno. Aja luar mayang lho bakal. Iya. Iki nabur ngapake lakon. Pro adi pro bisa jadi kira. Iya. Ngene mumet. Mangga. Kudu nyemplang Kang. Yo jogeti gareng, jogeti kudu nyemplang. Mangga. Nuwun sampun katur kutuk langkung kudu nyungklang Kang Garing. Nggih terasane naminipun medley, Pak. Medley. Medley. Utut manggung kudu nyungklang. Nyuwun tembang caping gunung dipun jinglengaken Pak Petruk ingkang jinggleng Mas Garing. Oh nggih. Kagem warga masyarakat so penggemar inggit purwo saking kepala desa Harjo Wilangun. Wah menika Pak Demang harus bilangun ngerasakan menurut Bapak Kuslianto SPD dipun paringi saliran 100 ribu rupiah kangge Mas Garing. Matur nuwun. Wayang kulit. Nggih, matur nuwun. Nyenengke. Sabar. Oh sabar iki kekasih Gusti. Eh, lu. Kemoga luput 100 kena 200. Aku bar kilangan 100. Keparenga panjenenganipun Mbak Setyawati. Orang Mbak Setyawati. Ampun, Mbak Darsini, Mbak Darsini. Nah, Mbak Darsini. Monggo. Pangkur caping gunung. Mangke ingkang bawa Mbak Darsini, langgamipun Mbak Eti mit in Wonogiri dan juga jengleng Gareng. Yo, kalau presiden sementen saat ini pun gak ada favorit presiden Pak. Fahmi pokoknya favorit kula. Mbak Fahmi? Wah ya tentu Pak. Favoritmu Fahmi tak? Fahmi Pak pun ulun malah kon ulu tegesnya kebisanipun ngoten lho, Pak. Oh, kabisane. Kabisanipun. Sak wonge ora masalah wong ijen. Oke, cilimen men. Aduh, cilimen. Kaya kelem. Monggo jeng dar sini pangkur caping gunung. Jeng lengke kudu sing dhuwur. Siap. Ayo empon nih wis rien dereng sundul kok wong edan iki iya pun Pak malah dirogoh nggih. Niki sing diarani gawe nak tias sing sesama. Nuju prana. Nuju prana dasare sing endang kuwi gawan kula. Gawane gareng. Sedulur sinara wedi. Nek do nyolong. Nyok lho. Nggih mbok nyambut damel, Pak. Nyambut damel. Uger kula pun nyukani kode piyambakipun sun nyaut. Penak niki, Pak. Oh, lah pripun to, Pak? Diambali. Niki greget saut olah rasa. Olah rasa. Menak tenang. Yen tembungi montor sampun enten chemistry. Waduh. Antara you and me and. Aduh. Beneh nek ben. Nun. Angsal, Pak. Angsal. Ih, nah ya, isan kasih ya. Marai ije boten muncul saking kula, Pak. Ngeten iki cabar antuk gawe. Iki kamerane sapa kok ditinggal kene iki? Kuwi jek urip kuwi wae ditinggal. Dewa sajeng kula openi, Pak. Wole semolong men. Mangga. Iki ngapa ta, Reng? Boten palaran nggih, Pak nggih. Ora. Biasane anggere ana lanangane wiwit ning palaran. Kaya bebek lamangan. Pak, pun kula pancen jinatah mung ping pindho wis maksimal. Lah iya, aja ping telung, awak garing kok ping telu. Ping telu nggih mak pus. Ya mak klutuk, mak klutuk. Nggih. Mangga. Loro ati. Yeah. Jan nyeneng ki ngapa reng? Ngetes panggung. Wong kecilik kok ngetes panggung. Sesuk rasa melu aku ya. Neng apa ta? Ndak derek panjenengan ngoten lho. Yo, parikan wit saking Buru Siati. Nah. Mangga, Bu. Ana tekan. Ana tekan. Kecemplung kalenan. Terus kuwi dagelan apa tetelan? Aduh. Delok kowe sesuk anggar ngesop nganggo tetelan muga-muga sliliten. Aku arep dekem ning kono terus. Ada dikentang. Wes ra wong anggar sliliten kula kok lak tetelan Pak sliliten ngono dijugil kena terus diplok meneh. Malah gilani. Mergo saking senenge kalih kula kok Pak. Ngene sliliten sak kepel. Kaya munyuk malan. Mangga Mbak Setyawati. Manu nenu. Gedang goreng. Gedang goreng. Nyeblok ning kathok. Terus. Terus piye nyeblok ya ning kono to ya. Lah dipangku lho Pak. Iya, oh dipangku to. Nggih. Gedang goreng nyeblok ning kathok terus. Mas goreng. Apa? Anune nyeprok. Si anune iki apa? Niku lho. Napa niku? Kucir. Nggih, oh, kucir. Lho wong kathok kok tekan kucir. Entuk proke mal. Ha, oprok. Oh, nggih, krok, prok nggih. Yo, iki Mbak Pahmi. Nenno. Sing apik Mi, ayo Mi. Mami. Ijin. Iki favoritku lho iki. Favoritku. Kapurit kula, Pak. Ya, wis kena pangan ngono.